Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Para aba wal ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, telah kita jelaskan tentang tugas seorang bapak ketika melihat anaknya sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia nikahkan anaknya. Dia berusaha membantu anaknya untuk mewujudkan pernikahan, ya, karena pernikahan ini, dengan adanya pernikahan, maka ini akan lebih menjaga agama dan kehormatan sang anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik, namun kemudian jangan dia bermudah-mudahan. Ya, ketika anak itu sudah dikhitbah, seorang anak perempuan sudah dikhitbah, artinya sudah dipinang oleh seorang laki-laki, maka jangan kemudian dia membiarkan anaknya itu bebas bergaul. Ya, kalau kita lebih parah ya, jangankan dikhitbah, nggak dikhitbah saja sudah dibiarkan anak-anak perempuan itu untuk pergi bersama pacarnya. Ya, ini nggak boleh. Ya, walaupun sudah dikhitbah, bukan berarti dia halal bagi anak kita. Kalau kita punya anak perempuan, makanya kata beliau di sini, wala tasma ayuhal ab lil khatib ya bihalin minal ahwal an yakhlu bi ibnatik. Janganlah engkau memberikan toleransi atau membiarkan ya bagi orang yang sudah mengkhitbah putrimu dalam keadaan apapun untuk berkhulwat dengan putri Anda. Ya, jangan biarkan mereka ya berdua-duaan. Kenapa? Fahuwa mazala ajnabiyan anha. Karena dia masih ajnabi, artinya belum menjadi mahram bagi sang wanita. Ya. Jadi dia masih apa, belum menjadi mahram bagi anak perempuan kita, sehingga apa, nggak boleh berdua-duaan ya. La tahillu lahu al khalwatu biha, tidak boleh bagi mereka untuk berdua-duaan. Demikian juga tidak boleh baginya untuk memegang tangannya atau menciumnya ya. Demikian juga nggak boleh safar ya, pergi berdua ya. Sebagian malah ada yang mengatakan ketika laki-laki pulang sendirian, anaknya pulang di perantau, pacarmu mana? Kok nggak dibawa ke rumah? Ya, kok nggak dikenalin sama bapak dan ibu pacarmu? Ya, nah, ini satu hal yang sangat menyimpang dari syariat. Ya, bebas sekali, bahkan tidak ada ikatan apapun. Ya, anaknya itu dibawa kemana? Kemana-mana. Nah, bal wa yajuzulahu an yatrukaha wa yatazawwaj bi ukhtiha. Dia tidak punya hak apapun, artinya tidak punya ikatan apapun, belum ada ikatan sama sekali. Bahkan boleh bagi dia untuk meninggalkan anak kita tadi yang sudah dilamar, kemudian menikahi saudara perempuannya. Ya, misalnya dia sudah menghitbah, ya, sudah meminang kakaknya, kakak yang perempuan. Kemudian dia nggak jadi sama kakaknya, oh, saya pengen sama adiknya. Itu masih boleh. Kenapa? Karena belum ada ikatan apapun. Wa kadzalika yajuzu lahu ayatazawwaja bi ummiha ya in anta talaqtaha. Bahkan ya kalau dia sudah meminang putrimu tapi kemudian dia ingin menikah dengan mantan istrimu, itu pun boleh. Ya. Ibu dari sang perempuan kalau sudah ditolak sama suaminya, sama kita, sama ya, laki-laki, maka boleh bagi laki-laki yang sebelumnya meminang anaknya, meminang sang putri, kemudian menikah dengan ibunya, masih boleh. Ya. Maka hendaknya ini menjadi perhatian, ya, menjadi perhatian bagi para bapak. Jangan dia lepas anaknya, anak perempuannya tersebut, sampai setelah mereka melakukan akad nikah. Ya, thumma ma yudrika la'allahu yab'atha biha thumma yatrukuha wa yushahhiru biha. Ya, maka wahai para bapak, ya, bisa jadi nanti anakmu itu dibawa oleh dia, kemudian dilepas begitu saja atau diputuskan hubungannya begitu saja, kemudian dia sebar luaskan, ya, bahwa saya sudah pernah ajak si fulan jalan-jalan, ya, dulu dia itu pacar saya ajak jalan-jalan, bahkan saya cium-ciumi, ya, maka kehormatan anak kita akan jatuh. Hati-hati, ya. Fa iyyaka an tata'adda hududullah. Hati-hati dari melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati kalian, ya, engkau melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan kita biarkan anak-anak perempuan kita kemudian bergaul bebas. Ya, baik itu dengan laki-laki yang sudah menghitbahnya, apalagi dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Qala wa laisa li ibnatin anta antazawwaja nafsahu au nafsaha bi ghairi idzni waliha. Demikian juga tidak boleh bagi seorang anak perempuan untuk menikahkan dirinya tanpa seizin dari walinya. Karena Nabi SAW mengatakan la nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya. Hadisnya hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Walikaulihi alaihi salatu wasalam ayyuma imra'atin nukihat bi ghairi idzni mawaliha fa nikahiha batilun batilun batilun. Nabi mengatakan, ya, wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil, batil, batil. Ya, jadi tidak boleh bagi seorang wanita nikah tanpa izin dari wali. Kemudian permasalahan selanjutnya, ya. Amal ibnu fahali abihi ayyata yatadakhala fi zawajihi. Adapun anak laki-laki, apakah boleh bagi sang bapak untuk ikut serta, ikut campur dalam urusan perkawinan anak laki-lakinya? Jawabannya na'am, li abi dzalik. Boleh, ya, untuk seorang bapak ikut campur dalam urusan pernikahan anak laki-lakinya. Na'am. Fabtada'u laisa li ab an yujbira waladahu ala zawaj biman la yuhibbuha wala yahwaha. Ya. Maka hukum asalnya tidak boleh bagi seorang bapak untuk memaksa anak laki-lakinya untuk menikah dengan seorang wanita yang tidak dia sukai. Ya. Walaisa li bidzalik an yakhtara imra'atan yakrahuha al-abu wa yubghidhuha, ya, wala yuhibbuha. Ya. Demikian juga tidak boleh bagi seorang anak untuk memilih wanita yang dibenci atau tidak disukai oleh bapaknya, ya, dan tidak disukai oleh bapaknya. Faqad amara Umar ibnahu bi tatliqi tilkal mar'ah allati kana yuhibbuha Ibnu Umar wa yakrahuha Umar. Dahulu Umar pernah memerintahkan putranya Abdullah bin Umar untuk menceraikan seorang wanita yang tidak dia sukai, yang tidak disukai oleh Umar. Tapi karena faktor agama, ya, jadi dalam riwayat yang lain itu disebutkan alasannya kenapa Umar memerintahkan menceraikan anaknya, menceraikan sang istri, karena sang istri ini suka membuat Umar, Abdullah bin Umar terlambat sholat. Jadi ingat, faktornya adalah faktor agama ya. Bukan karena tidak suka karena justru karena menantunya itu seorang wanita yang soleha, kemudian anaknya disuruh ceraikan. Nah ini gak perlu ditaati. Ini perlu kita ketahui ya, Umar itu memerintahkan untuk menceraikan menantunya itu karena menantunya ini memberikan efek yang kurang baik bagi anaknya. Ya. Qala walidzalika ya. Faqquhu bila syak fayunzuru ila al-hamil lil walid ala al-amri bit talaq. Walidzalika fiqhun bila syak ya. Fayunzur ilal hamil lil walid ala amri bitolak. Ya. Oleh karena itu, ya, perlu diketahui tanpa keraguan lagi hendaknya dilihat kepada ya, walidzalika fikhun, maksudnya oleh karena fikih ini tidak dilakukan lagi, harus dilihat terlebih dahulu apa yang membawa orang tua untuk memerintahkan anak menceraikan pasangannya, ya, membutuhkan apa kecermatan, apa yang menjadi faktor orang tua, ya. Apabila kata beliau, fa idza kana al-ab yara fi zawjati ibnihi mukhalafat syar'iyyah wa idha'ah li hududillah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kata beliau, apabila orang tua melihat pada menantunya tersebut terdapat penyelisihan-penyelisihan syariat, demikian juga ya melalaikan batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di mana sang menantu tidak bisa lagi diberikan nasihat, ya, fahina idin yuta alwaladu ya alwaladu abah, atau yuti'u alwaladu abah fi amrihi bitolak. Maka kalau ini alasannya, orang tua itu hendaknya ditaati oleh anak ya, untuk menceraikan istrinya tadi. Jadi kaidahnya itu apa? Kaidahnya itu adalah ketika sebab dia meminta anak, sang anak menceraikan adalah penyimpangan syariat. Ya. Ya, qad hasa Ibrahim waladahu Ismail alaihi salam ala taghyir utbata babihi. Dulu Ibrahim alaihi salam pernah mengatakan atau mendorong sang anak Ismail alaihissalam untuk mengubah ambang pintunya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah menceraikan istrinya. Ai firaq zaujatihi. Ya. Jadi dulu juga sama, Nabi selain Umar, Ibrahim alaihissalam juga pernah menyuruh Ismail untuk menceraikan istrinya karena istrinya ini adalah seorang wanita yang tidak bersyukur dan kerjanya mengumbar aib sang suami. Ya, maka ini adalah suatu keburukan dan penyelisihan terhadap syariat. Nah, sehingga apa? Kita diperbolehkan misalnya menyarankan kepada anak kita atau memerintahkan anak kita untuk menceraikan pasangannya kalau itu memang membawa keburukan. Ya. Amma idza kana al-ab yuridu talaq, ya, talaq zaujati ibnihi, ya, lidiniha aw lihifdhiha anil haram famtina'iha ya minal haram fala yuta'al walidu ya hina idin. Namun apabila seorang bapak dia menginginkan agar sang anak menceraikan istrinya karena agama sang istri bagus, karena penjagaannya dari hal-hal yang diharamkan, ya, dia menjaga diri, mencegah dirinya dari perbuatan yang diharamkan, maka ya orang tua tidak diperbolehkan untuk ditaati. Jangan taati. Ya, kalau misalnya alasan orang tua itu adalah apa? Adalah untuk karena agama yang terdapat pada diri sang mantu. Ya, misalnya mantunya masya Allah kemana-mana pakai apa? Pakai jilbab yang syar'i. Ya, terus ngomong sama anaknya, kok ekstrim sekali sih? Ya, bini kau tuh kok ekstrim kali, ya? Ceraikan saja lah, cari yang lain aja lah, yang agak moderat agamanya. Nah, ini gak perlu ditaati ya. Kenapa? Alasannya adalah alasan agama. Karena sang istri adalah orang yang mempraktekkan agama. Ya. Dalilnya bahwa tidak boleh mentaati karena sebab seperti itu. Wala tuti, ya, surat Al-Kahfi. Wala tuti man agfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Ya, janganlah kamu mentaati orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat diri kami, ya, zikrina. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, wa kana amruhu furuta, maka keadaannya adalah melampaui batas. Ya, coba kita lihat di sini bahwa apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti ya orang-orang yang itu tadi, yang apa? Landasannya itu hanya hawa nafsu. Ya. Walaupun itu orang tua kita, wal umur tuqaddar bi qadriha, maka perkara itu harus dilihat kondisinya, harus disesuaikan. Ya. Wa hada wa qad zawwaja Amr ibn al-As waladahu Abdullah ibn Amr. Demikian juga hal yang lain yang menunjukkan kebolehan orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga atau dalam urusan pernikahan anak laki-lakinya, bahwa Abdullah bin Amr juga menikahkan dinikahkan oleh bapaknya. Ya, jadi Amr bin Al-As menikahkan Abdullah bin Amr bin Al-As dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan, ya. Dalam catatan kaki disebutkan akhrajal Bukhari min hadits Abdullah bin Amr, ya, qala ankahani abi imra'atan dzata hasabin. Kata Abdullah bin Amr, ya, bapakku telah menikahkanku dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan. Ya, intinya bahwa apa? Boleh bagi seorang bapak untuk ikut campur dalam urusan pernikahan anak laki-lakinya, ya, tapi anak laki-lakinya pun hendaknya melihat kembali, ya, bahwa apa yang diinginkan oleh sang bapak ini menyelisih syariat atau tidak, menyelisih syariat atau tidak. Baik. Kemudian selanjutnya mutaba'atul abna, ya, wa tafaqqudu ahwalihim hatta ba'dal kibr. Ya. Baik. Mengikuti anak dan mencari mutaba'ah ini artinya yang mengikuti atau mengawasi kondisi sang anak walaupun dia sudah dewasa. Ya. Kata beliau, wa yajridu bil abawain ay tafaqqada ahwala abna'ihi wa yutaba'a siratahum wa yaquma ma'ahum bima aujabahullahu alaihima minan nushi wat tadzkir wal irsyad wal hathi 'alal khair wal ma'ruf wattiqai syurur. Baik. Saya izin sebentar saja, ya. Izin sebentar. Baik. Kita kembali. Maka sudah sepantasnya bagi kedua ibu dan bapak, ya, kepada orang tua untuk tetap melihat bagaimana kondisi anak-anaknya, mengikuti perkembangan mereka, dan kemudian membimbing mereka, memberikan nasihat, mengingatkan dan mengarahkan, serta mendorong mereka, ya, untuk melakukan kebaikan serta menjauhi keburukan, ya, sama saja, baik anaknya itu masih kecil ataupun sudah dewasa, ya. Walaupun dia masih sudah dewasa, bahkan sudah menikah, ya, maka tetap saja orang tua itu hendaknya melihat bagaimana kondisi anaknya. Makanya perlunya apa? Adanya semacam apa? Komunikasi, ya. Harus ada komunikasi dengan anak-anak kita walaupun mereka sudah menikah. Jadi walaupun mereka sudah menikah, kita sering telepon anak-anak kita, bagaimana kondisi kalian, mana anak-anaknya, ya, misalnya sudah menikah, gimana istrinya, sudah isi belum. Nah, ini enggak apa-apa. Ya, kemudian sang orang tua, ya, sang bapak atau sang ibu memberikan masukan-masukan, ya, nanti anakmu seperti ini, ya. Kalau ada konflik di rumah tangga, ya, maka harus banyak-banyak bersabar, ya. Seperti orang tua kan begitu, memberikan nasihat-nasihat kepada sang anak. Fal Khalil Ibrahim alaihissalam yusafir, ya, masafa tawilah li tafaqudi ahwali waladihi Ismail wa imtina, ya, wa itmi'nan alaihi wa yansahuhu billadhi yarahu nafi'an lahu fi dinihi wa dunya. Dahulu Al Khalil Ibrahim alaihi salatu wasalam, beliau bahkan sampai melakukan perjalanan yang panjang untuk mengetahui bagaimana keadaan anaknya Ismail dan untuk melihat bagaimana kondisinya serta memberikan nasihat, ya, tentang sesuatu yang bermanfaat terhadap agama dan dunianya. Hadisnya panjang sekali, ya. Ini kisahnya Nabi Ismail alaihissalam sejak dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah. Namun inti yang ingin disampaikan oleh Syekh ada di akhir kisah, ya. Nah, ketika Ismail itu ditinggal oleh bapaknya bersama ibunya di Mekah, ya. Kemudian Ibrahim ketika Ismail sudah dewasa dan sudah menikah, baru kemudian Ibrahim alaihissalam kembali ke kota Mekah. Lalu kemudian dia pun menemui keluarga Ismail, istri dari Ismail, ya. Kemudian dia pun mengatakan kepada istri Ismail ini, ya, dia bertanya, dia nggak tahu, sang istri nggak tahu kalau laki-laki ini adalah bapak dari suaminya, ya. Kemudian kata dalam hadis disebutkan faja Ibrahim ba'da matazawwaja Ismail, ya, yutali'u tarikatahu falam yajid Ismail, ya. Maka kemudian kembalilah atau datanglah Ibrahim alaihissalam kembali ke kota Mekah untuk melihat apa yang sudah dia tinggalkan, maksudnya Ismail alaihissalam, bagaimana perkembangannya, ya. Kemudian dia bertanya kepada sang istri, ya, tapi kemudian apa nih, falam yajid Ismail. Ketika itu Ibrahim tidak mendapati Ismail. Ismail sedang berburu ketika itu, jadi dia tidak berada di rumahnya, ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada sang istri, ketika itu ada istrinya, ya. Fasala imra'atahu anhu, maka dia pun bertanya tentang kondisi Ismail kepada sang istri, ya, bagaimana keadaan kalian, ya, bagaimana keadaan kalian. Fakhalat, ya, kharaja yabtagi lana, ya. Dia keluar, dia sedang keluar, ya, suamiku sedang keluar untuk mencari sesuatu untuk kami makan, ya. Dia waktu itu, ketika itu dia berburu, ya. Qala, kemudian Ibrahim mengatakan kaifa antum, ya. Yani sa'alaha an aishihim wa hayatihim, ya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kaifa antum, bagaimana keadaan kalian, ya. Beliau bertanya tentang bagaimana kehidupan mereka, Ya. Maka kemudian kata istri Ismail alaihissalam, nahnu bisyarrin, nahnu fidiqin wa syiddatin. Kami berada dalam keadaan yang sangat jelek. Kami berada dalam keadaan yang sempit dan susah. Fasyakat ilahi, maka kemudian istri Ismail pun mengadukan keadaannya, ya, mengeluhkan keadaannya kepada Ibrahim. Nah, ini kan suatu hal yang tidak pantas, ya. Bagaimana Anda mengadukan, menceritakan kehidupan rumah tangga Anda, mengeluhkan kehidupan rumah tangga Anda pada orang yang tidak Anda kenal, ya enggak? Curhat tentang kehidupan rumah tangga, ya, curhat dengan kehidupan rumah tangganya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal, ya. Apalagi yang dia ceritakan itu adalah aib-aib dari suaminya. Kami hidupnya susah, suami saya ini gini-gini, ya. Qala fa idza jaa, maka kemudian, ya, ketika selesai sang istri menceritakan aib-aib suaminya tersebut, kesulitan yang dihadapi, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita yang tidak bersyukur. Qala fa idza jaa zaujuk, ya, faqra'i alaihi salam wa quli lahu yughayyir utbata au atbata babihi. Maka kemudian kata Ibrahim alaihissalam kepada sang wanita, ya, sampaikan bahwa sampaikan salam dariku. Demikian juga katakan kepada suamimu agar dia mengubah ambang pintunya. Ya, falamma jaa Ismail ka'annahu anasa syai'an. Maka ketika Ismail pulang, dia kembali ke rumahnya, seakan-akan dia merasakan telah terjadi sesuatu di rumah. Ada orang yang mengunjungi dirinya, ya, mengunjungi dirinya atau mengunjungi rumahnya. Faqala hal ja'aku min ahad? Qalat na'am. Maka kemudian Ismail bertanya kepada istrinya, apakah ada orang yang baru datang? Ya, ada orang yang datang kemari? Maka istrinya mengatakan, iya. Ja'ana syaihun kada wa kada fa sa'alana anka fa akhbartuhu wa sa'alani kaifa aishuna fa akhbartuhu anna fi jahdin wa syiddatin. Ya, ada seorang laki-laki datang tadi, ya, seorang syekh, seorang yang sudah lanjut usia. Kemudian dia bertanya kepada kami tentang bagaimana tentang dirimu, dan aku kabarkan bahwa engkau sedang keluar. Dan dia juga bertanya tentangku, bagaimana kehidupan kita. Maka aku kabarkan kepada dia bahwa kita berada dalam keadaan yang susah. Qala, maka kemudian Ismail mengatakan, fal awsaki bi syai'in, apakah orang tersebut, orang tua tersebut, mewasiatkan kepadamu tentang sesuatu? Qalat na'am, iya. Amarani an aqra'a alaika salam wa yaqulu ghayyir atbata babik. Ya, dia memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan salam kepadamu dan mengatakan agar aku mengubah, agar engkau mengubah ambang pintumu. Qala dzaaka abi wa qad amarani an ufariqaki, ya. Kemudian kata Ismail alaihissalam, itu yang baru datang itu adalah bapakku, dan sungguh dia telah memerintahkanku untuk menceraikanmu. Ilhaqi bi ahlik, ya. Maka kembalilah engkau kepada keluargamu, kembalilah engkau kepada keluargamu. Fattalaqaha fatazawwaja minhum ukhra. Maka kemudian Ismail alaihissalam menceraikan sang istri, kemudian dia menikahi wanita lain, ya, masih satu suku dengan istrinya tersebut, dari suku Jurhum, ya. Jadi Jurhum itu sedang melakukan perjalanan, ketika itu mereka melihat ada air, air zam-zam. Kemudian mereka meminta izin kepada Ummu Ismail, kepada ibunya Ismail, untuk izin untuk tinggal di situ. Maka diizinkan oleh ibunya Ismail dengan syarat mereka tidak boleh menguasai mata air zam-zam. Nah, setelah Ismail dewasa, dia menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Maka wanita yang pertama ini diceraikan oleh Ismail alaihissalam, fatazawwaja minhum ukhra. Maka kemudian dia pun menikah lagi dengan wanita dari suku Jurhum. Ya. Qala falabitha anhum Ibrahim, masya Allah. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam tidak kembali mengunjungi mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Thumma atahum ba'du. kemudian barulah dia mendatangi kembali keluarga anaknya tersebut. Falam yajidhu, ya, ketika itu dia lagi-lagi tidak bertemu dengan Ismail alaihissalam. Fadakhala ala imra'atihi fasa'alaha anhu. Maka kemudian Ibrahim pun menemui istri atau menemui menantunya tersebut. Fasa'alaha anhu, lalu bertanya kepada istri baru ini tentang keadaan suaminya. Faqalat kharaja yabtagilana. Ya. Kemudian dia mengatakan suamiku sedang keluar, ya, cari makanan untuk kami. Qala kaifa antum? Kemudian sama pertanyaannya kepada istri yang pertama, bagaimana keadaan kalian? Fasa'alaha an aishihim wa hayatihim. Ibrahim alaihissalam bertanya tentang bagaimana kehidupan dan keadaan mereka. Faqalat nahnu bi khair wa sah. Ya. Wa asnat Allah. Ya. Maka kemudian istri yang kedua ini masya Allah, dia mengatakan alhamdulillah, kami dalam keadaan baik, kami diberi kelapangan, bahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah kami dalam keadaan yang baik. Ya. Maka senanglah Ibrahim alaihissalam dengan istri yang kedua ini. Ternyata anakku, istri yang kedua dari anakku ini adalah seorang wanita yang bersyukur. Faqala ma tu'amukum? Ya. Kemudian Ibrahim bertanya, apa yang kalian makan? Qalat al-lahm. Ya. Kami makan daging, katanya. Ini menunjukkan zaman dulu orang di Makkah itu belum makan biji-bijian kayak gado, apa itu enggak, ya. Makanannya itu daging. Ya. Makanya itu daging. Qalat al-lahm, kami makan daging. Qala fama syarabukum? Qalat al-ma. Ya. Kemudian apa yang kalian minum? Kata istrinya Ismail, kami minum air, air putih biasa. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun mendoakan keberkahan kepada daging dan airnya, air yang diminum oleh penduduk kota Makkah. Ya Allah, ya berkahilah mereka, ya, pada daging-daging dan pada air yang mereka minum. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, dahulu mereka belum memiliki hab, biji-bijian. Walau kana lahum da'alahum fihi. Kalau dulu mereka sudah makan biji-bijian, maka niscaya Ibrahim pun akan mendoakan biji-bijian. Tapi karena ketika itu makanannya adalah daging dan juga air, maka itulah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Fa idza jaa zaujuki faqra'i alaihi salam. Ya, apabila suamimu datang, maka tolong sampaikan salam dariku. Wa murihi, ya, yuthbitu atbata babihi. Dan perintahkanlah suamimu, sampaikan kepada suamimu agar dia mempertahankan ambang pintunya. Qala falamma jaa Ismail, qala hal ataakum min ahad? Maka kemudian setelah datang Nabi Ismail, Nabi Ismail mengatakan kepada istrinya, apakah telah datang kepada kalian seseorang? Qalat na'am, iya. Atana syaikhun, ya, hasanul hay'ah, ya, wa athnat alaih. Maka kemudian sang istri mengatakan, baru saja datang kepada kita, ya, baru saja mengunjungi kami seorang yang sudah tua, syaikhun, yang penampilannya sangatlah baik. Hasanul Hayah, keadaannya sangat baik, ya, penampilannya sangat baik. Wa asnat alaih, yang istri pun memuji Ibrahim alaihissalam. Fasa'alani anki, dan dia bertanya kepadaku tentang dirimu. Fa'akhbartuhu, maka aku pun kabarkan tentang dirimu, bahwa engkau sedang pergi untuk mencari makanan bagi keluargamu. Fasa'alani kaifa aishuna. Fa'akhbartuhu anna bikhoirin. Ya. Demikian juga orang tua tadi bertanya tentang bagaimana kehidupan kita. Maka aku kabarkan kepadanya bahwa kita berada dalam keadaan baik-baik saja. Qala fa awsaki bi syai. Ya. Kemudian Ismail mengatakan, apakah laki-laki tua tersebut mewasiatkan sesuatu kepadamu? Qalat na'am, huwa yaqra'u 'alaika salam wa ya'muruka an tuthbita 'atbata babik. Ya. Dia mengatakan, dia menyampaikan salam kepadamu dan dia mengatakan agar engkau mempertahankan ambang pintumu. Qala, maka kemudian Ismail mengatakan dzaka abi wa antil athbatu, ya, wa antil athbah, ya amarani an umsikaki, ya. Maka kata Ismail alaihissalam, yang baru datang itu adalah bapakku, dan engkaulah yang dimaksud dengan ambang pintu, ya, engkaulah yang dimaksud dengan ambang pintu. Dan dia memerintahkan amarani an umsikak, ya, dan dia memerintahkan agar aku tetap mempertahankan dirimu sebagai seorang istri, sebagai seorang istri. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Ibrahim alaihissalam memperhatikan keadaan rumah tangga anaknya. Ketika melihat bahwa sosok pendamping anaknya ini adalah seorang wanita yang kurang baik atau yang tidak baik, ya, yang dia tidak bersyukur, ya, dan suka mengeluh, maka disuruh ceraikan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, ketika dia istri yang kedua ternyata seorang wanita yang sangat bersyukur dan bagus akhlaknya, maka Ibrahim alaihissalam meminta agar Ismail mempertahankan pasangannya tersebut. Ya. Berarti apa? Boleh enggak ngasih usul kepada anaknya? Boleh, boleh-boleh saja, ya. Kalau misalnya yang diusulkan atau yang dinasihatkan oleh orang tua itu benar, anak pun harus mengikuti. Anak pun harus mengikuti. Masya Allah, ya. Sebenarnya kalau hubungan kita bagus dengan anak itu, ya, insya Allah akan saling mendukung, ya. Kalau memang itu kebaikan, kita akan saling mendukung. Kalau itu keburukan, kita akan memperingatkan. Ya, nanti antum akan rasakan itu nanti, ya, jadi orang tua. Kalau sekarang anak kita masih kecil-kecil, ya. Nanti kalau anak kita udah mulai mencari pasangan, menjalin bahtera rumah tangga, ya, membangun bahtera rumah tangga dengan pasangannya, nah, kita kadang-kadang gatel itu nanti, ya. Pengen menyampaikan apa? Nasihat kepada anak kita. Tapi ya dilihat, ya, kalau masalahnya itu tidak terlalu urgent, ya, jangan terlalu banyak ikut campur dalam rumah tangga anak-anak kita. Ya, memberikan nasihat boleh, tapi ya jangan terlalu dalam-dalam ikut campur urusan anak-anak kita. Baik. Demikian juga Nabi SAW. Nah, ini juga selain Ibrahim alaihissalam, ternyata Nabi SAW pun, ya, tetap memberikan nasihat kepada anaknya, walaupun anaknya itu sudah dewasa. Ya, walaupun anaknya itu sudah menikah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhhabu ila baiti ibnatihi Fatimah radhiyallahu taala anha wa yahuthuha wa yahuthu zaujaha ala fi'lil khair. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memasuki rumah dari anak beliau yaitu Fatimah dan memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, ya, untuk melakukan kebaikan. Akhrajal Bukhari wa Muslim, ya, min hadithi Ali radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari hadisnya Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengetuk pintu rumahnya Fatimah, ya, di suatu malam. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ala tusallian, ya, apakah kalian berdua tidak bangun untuk sholat malam? Ya, apakah kalian berdua tidak bangun untuk sholat malam? Fakultu, maka kata Ali, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah, fa idza syaa ayyab athana ba'athana. Ya, maka Ali mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya, ya, jiwa-jiwa kami, jiwa-jiwa kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka Dia akan membangunkan kita, membangunkan kami. Ya, alasannya, ya. Fan sarafa hina qultu dzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpaling ketika aku ya mengucapkan pernyataan tersebut, walam yarji ilayya syai'an, ya, dan kami tidak mendengar suara apapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fansarafa hina qulna dzalik wa lam yarji ilayya syai'an thumma sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fakhidah. Ya, maka yang aku dengar ketika itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berpaling, beliau berpaling lalu beliau memukul pahanya sampai sambil mengatakan yadribu fakhidahu, dia memukul pahanya sambil mengatakan wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Ya, memang manusia itu adalah orang yang paling suka membantah. Nah, syahid di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah Fatimah radhiyallahu taala anha untuk membangunkan membangunkan dia dan suaminya untuk melakukan sholat malam. Jadi boleh saja bagi seorang bapak ya memberikan nasihat kepada anaknya ya, memberikan dorongan kepada mereka untuk melakukan kebaikan ya, untuk melakukan kebaikan. Baik. Qala wa Amr bin Al-As, ya, demikian juga Amr bin Al-As, beliau mencari kabar tentang anaknya Abdullah bin Amr. Kemudian wa yas'alu zaujatahu an akhbarihima wa yarfa'ul amra fi dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, menggali informasi dari menantunya tersebut tentang bagaimana keadaan keluarganya, lalu masalah keluarga yang dihadapi oleh anaknya ini dibawa oleh beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kisahnya? Kata Abdullah bin Amr, qala ankahani abi imra'atan dzata hasabin. Bapakku menikahkanku dengan seorang wanita dari keluarga yang mulia. Fa kana yata'ahadu kannatahu fa yas'aluha an ba'liha. Maka suatu ketika ayahku ya, dia berusaha untuk mencari informasi. Dia mendatangi menantunya, Faiz Aluha Anbaliha, kemudian bertanya tentang sang suami, ya, tentang sang suami. Fatakulu ni'mar rojul min rojulin, ya. Kemudian kata istri dari Abdullah bin Amr, ya, istriku, suamiku ini adalah suami yang baik, katanya. Ni'mar rojul min rajul, termasuk suami yang baik. Tapi lam yata' lana firasyan wa lam yufattish lana ya kanafan mundhu atainah. Ya. Tapi ada sesuatu yang apa? Yang dilakukan ya. Memang suamiku ini adalah laki-laki yang baik. Tapi lam yata' lana firasyan. Dia belum pernah sama sekali membawaku keranjang, ya. Artinya belum pernah disetubuhi istrinya. Ya. Demikian juga walam yufattish lana. Ya, yufattish ini ya belum pernah melakukan apapun kepada sang istrinya. Mundhu ataina, ya, sejak kami mendatanginya, artinya sejak menikah, ya, sang istri ini belum diapa-apain oleh apa? Oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, falamma tala dzalika alaihi dzakara lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian Amr bin Al-As pun mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana ini Nabi, ya? Ternyata anak saya itu habis nikah belum pernah ya menggauli istrinya. Istrinya belum disentuh sama sekali. Qala alqani bihi fa walakituhu ba'du. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diceritakan hal ini oleh bapaknya, oleh Amr bin Al-As, maka Nabi mengatakan, coba pertemukan si Abdullah denganku. Falakituhu ba'du. Maka kemudian aku pun menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqaula kaifa tasum. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kamu puasanya gimana? Qala kulla yaumin, setiap hari wahai Rasul. Qala kaifa takhtim, ya, bagaimana engkau menamatkan Al-Quran? Qala kulla laylatin, ya, setiap hari, setiap malam saya menamatkan Al-Quran wahai Nabi. Ya. Qala sum fi kulli syahrin thalathan atau thalathatan waqra'il Quran fi kulli syahrin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, berpuasalah engkau ya dalam satu bulan itu 3 hari saja. Ya, waqra'il Quran fi kulli syahr, dan bacalah Al-Quran, ya, tamatkan Al-Quran itu sebulan sekali. Ya, artinya apa? Kamu tuh punya istri, masa puasa tiap hari? Ya, istrimu juga perlu disentuh. Ya, orang kalau puasa ya mungkin jadi tidak punya nafsu kepada sang istri, jadi istrinya terlantar. Ya, maka kata Nabi SAW, sudah cukup bagimu untuk puasa 3 kali saja, 3 hari saja dalam 1 bulan. Kemudian untuk menamatkan Al-Quran cukup 1 bulan sekali. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, qultu utiku akthar min dzalik, saya masih mampu untuk melakukan yang lebih daripada itu wahai Rasulullah SAW. Saya lebih daripada itu, saya tetap mampu untuk melakukannya. Qala sum 3 ayyam fil jum'ah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu ya udah kamu puasa 3 hari saja dalam sepekan. Qultu utiku akthar min dzalik, wahai Rasulullah, saya mampu untuk berpuasa lebih banyak daripada itu. Qala aftir yaumain wa sum yauman. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalau begitu ya sudah, kalau kamu masih sanggup untuk berpuasa, maka berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Qala qultu utiku akthar min dzalik. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin Al-As, saya masih mampu lebih daripada itu wahai Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, sum afdala saum sauma Dawud, ya, siyama yaumin wa iftara yaumin. Ya, puasalah dengan puasa yang terbaik, yaitu puasanya Daud. Berpuasa sehari dan berbuka sehari-hari. Ya, berbuka sehari. Puasa sehari, kemudian besoknya berbuka. Lalu puasa lagi, besoknya lagi berbuka. Ya. Waqra fi kulli sab'in sab'i layalin marrah, dan tamatkanlah Al-Qur'an cukup sepekan sekali. Ya. Nah, ini bagaimana syahid dari kisah ini bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As yang sudah menikah, ya, bapaknya Amr bin Al-As tidak kemudian berhenti untuk mengawasi dan memantau bagaimana keadaan rumah tangganya. Dan ketika dia melihat sesuatu yang kurang baik terjadi pada rumah tangga anaknya, masa istri gak disentuh-sentuh ya, habis nikah kok gak disentuh-sentuh sama sekali, maka sang bapak pun curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita bisa melihat bagaimana perhatian seorang bapak kepada rumah tangga rumah tangga anaknya, ya, sampai kemudian dia berkonsultasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan rumah tangga sang anak. Jadi boleh ya bagi seorang ayah, seorang ibu untuk kemudian mencari tahu bagaimana keadaan sang anak, bahkan juga boleh baginya untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga sang anak demi kebaikan. Kemudian kata beliau di sini, wahahuwa Abu Bakar As-Siddiq yursilu khadiman tukhdimu ibnatahu ba'da zawajiha. Ya, demikian juga bentuk perhatian seorang bapak kepada anak, ya. Abu Bakar pernah mengirimkan seorang pembantu untuk membantu anaknya yang sudah menikah. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini pernah sampai mengirimkan seorang pelayan untuk apa? Membantu putrinya, Asma. Ya. Kata beliau, akhrajal Bukhari wa Muslim min hadithi Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Qala, beliau mengatakan, tazawwajani Az-Zubair wa ma lahu fil ard min malin wala mamlukin wala syai' ghaira nadhihin ya wa ghaira farasihi. Aku dinikahi oleh Az-Zubair. Az-Zubair bin Awam ini suaminya Asma. Dan Az-Zubair ini miskin, dia tidak memiliki harta. Ya, dia tidak memiliki harta, tidak memiliki budak, ya, tidak memiliki apapun kecuali nadih, yakni alat untuk menyiram dan juga kudanya. Ya, dan juga kuda. An-nadih ini unta untuk mengangkut air. Ya, an-nadih min al-ibil huwa alladhi yusqa 'alaihi al-ma. Atau ini ember ya, nadih ini ember yang dipakai untuk unta minum. Wa ghayra farasihi, dan juga tidak ada yang dimiliki oleh Zubair kecuali kuda. Fa kuntu a'lifu farasahu wa astakil ma wa akhrizu gharbahu. Maka kata siapa? Kata Asma, maka akulah yang memberi makan dan minum kudanya. Ya, demikian juga aku yang menjahit kulitnya, menjahit kulit untuk apa? Untuk dijadikan sebagai tempat menampung air. Wa'jinu, demikian juga aku yang mengadon rotinya. Walam akun uhsinu akhbizu. Ya. Padahal aku bukan orang yang pandai untuk membuat roti. Wa kana yakhbizu jaratun li minal ansar. Wa kunna niswatun sidqin. Maka karena aku tidak pandai untuk membuat roti, kata Asma, yang membuat roti itu adalah tetangga kami dari kalangan Ansar, dan mereka adalah wanita-wanita yang baik hati. Sidqin ini maksudnya jujur, baik hati. Wa kuntu ankulu nawa min ardi Zubair allati aqta'aha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku membawa nawa, yakni biji-biji kurma dari ladang pertanian milik Zubair yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala ra'si, aku bawa di atas kepalaku. Ya. Wa hiya minni ala thulutsai farsakh. Dan ketika itu jaraknya adalah sekitar 3 farsakh. Jadi dari rumahnya Zubair ke mana? Ke kebun tersebut, ya, satu farsah itu sekitar 6 kilo. Satu farsah itu sekitar 6 kilo. Berarti 2/3 farsah berapa tuh? 4 kilometer, Masya Allah. 4 kilometer. Ya, sekitar 3,5 sampai 4 kilometer. Jarak kebunnya, ya, kebunnya Az-Zubair dengan rumah beliau. Nah, ini si siapa? Asma tiap hari itu membawa biji dari tanah pertanian Zubair, ya, ke rumahnya yang berjarak 2/3 farsah atau sekitar 3-4 kilo. Ya, kenapa bijinya itu tuh apa? Bijinya itu ditumbuk. Habis ditumbuk nanti untuk jadi apa? Makanan kuda. Jadi kurma itu semua bagian tumbuhannya itu bisa dipakai. Ya, bijinya itu bahkan untuk apa? Makanan kuda. Nah, itu bisa bayangkan ya, sebagai seorang istri itu bagaimana tuh Asma. Sekarang ibu-ibu tinggal kerja domestik aja ya. Cuma ngurusi rumah, bersih-bersih, ngepel, nyapu, nyuci ya. Nggak tahu masih ada nggak yang tugasnya seperti Asma ini. Ya, kalau nenek-nenek kita zaman dulu ya itu kerja di kebun ya. Ngaret, Ngaret itu maksudnya itu loh, apa, ngukiri pohon karet itu loh, buat buat ngambil getahnya nanti dijual. Ya, kalau nenek-nenek kita dulu kan di kampung seperti itu kerjanya. Ya, kerjanya di kebon. Baik. Nah, ini Asma juga seperti itu. Ya, dia pergi ke kebon milik suaminya untuk mengambil biji-bijian. Maka suatu ketika kata beliau, "Fajitu yauman wa nawa ala ra'si, falakitu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun minal ansar." Maka ketika aku sedang mengangkut, suatu hari aku sedang mengangkut biji-biji kurma tersebut di atas kepalaku, aku pun bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekelompok orang, sekelompok sahabat dari kalangan Ansar. Fada'ani thumma qala ikh liyahmilani khalfahu. Ya. Maka kemudian kata Asma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ikh, maksudnya memberikan isyarat, ya, bahwa apa, bahwa mempersilahkan agar Asma naik ke atas onta beliau. Jadi Nabi SAW turun, kemudian Asma, biarkan Asma naik ke atas onta beliau, ya. Fastahya itu an asira ma'ar rijal, maka terus terang saja aku malu untuk berjalan bersama laki-laki. Wa dzakartu az-Zubair wa ghairatahu, dan aku mengingat kecemburuan Zubair. Aku mengingat suamiku Az-Zubair dan sosoknya yang sangat pencemburu. Ya, sosoknya yang sangat pencemburu, masyaallah. Ya, lihat bagaimana seorang istri ya berpikir bagaimana untuk menjaga perasaan perasaan suaminya. Wa kana aghyarun nas, dan dulu Zubair ini adalah orang yang paling pencemburu. Fa arafa Rasul sallallahu alaihi wasallam inni qad istahyait. Famadha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam paham kalau saya itu malu. Maka beliau pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Fajitu Zubair faqultu ya laqiyani Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'si an-nawa wa ma huna farun min ashabihi. Fa anakha li arkaba fastahyaitu minhu wa araftu ghairatak. Maka ketika dia bertemu dengan suaminya Az-Zubair, ya, Asma menceritakan bahwa saya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan membawa biji-bijian di atas kepalaku, ya, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat, ya. Maka kemudian beliau pun mempersilahkan aku untuk naik. Fastah yaitu minhu wa araftu ghairatak. Maka aku pun merasa malu. Ya, merasa malu. Dan aku menyadari kecemburuanmu, wahai suamiku. Faqala wallahi. Ya. Naam. Lahamlukin nawa kana ashadda alaya min rukubika ma'ahu. Ya. Maka kata Az-Zubair, ya, demi Allah, engkau membawa biji kurma, ya, ini lebih membuatku cemburu daripada engkau naik bersama beliau. Artinya, Allah Ta'ala alam, kemungkinan kalau sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak jadi masalah mungkin, ya, menurut Az-Zubair, ya. Ya, jadi kalau kamu jalan sendirian bawa kurma daripada kalau dibandingkan dengan engkau naik di atas kendaraannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih membuat aku cemburu engkau berjalan membawa kurma tersebut. Qalat hatta arsala ilayya, ini syahidnya. Hatta arsala ilayya Abu Bakar ba'da dzalika bi khadimin takfini siyasatal faras fa ka'annama a'taqani. Masyaallah. Maka kemudian kata Asma, masyaallah. Kata Asma, kemudian Abu Bakar, yakni bapakku, mengirimkan kepadaku seorang pelayan, ya, yang mencukupi pekerjaanku dari mengurusi kuda. Ya, karena ngurusi kuda itu beri makan tadi, ngambil nawa tadi, ngambil biji kurma dari kebun yang jaraknya 3 atau 4 kilo, kemudian ditumbuk, kemudian dikasih ke kudanya. Nah, kemudian Abu Bakar memberikan seorang pelayan, mengirim seorang pelayan untuk mengerjakan tugas itu. Maka antunna apa umahat, apa yang dikatakan oleh Asma, Faka'annama a'taqani, seolah-olah Abu Bakar telah membebaskanku dari perbudakan. Jadi kerjanya susah sekali ya. Ya itu bayangkan Madinah ya, bukan kayak daerah kita di Indonesia ini yang dingin ya, sebagian tempat ya. Madinah itu luar biasa panasnya. Ya, di musim haji tahun 2016 kami di sana itu suhu sampai 50 derajat. Ya, sampai 50 derajat. Dalam mobil lah ya, kalau di luar ya mungkin sekitar 45. Panas sekali. Maka kata Asma, seakan-akan bapakku telah membebaskanku dari perbudakan. Nah, di sini ada syahidnya di sini bahwa apa? Seorang bapak tetap mencari tahu tentang keadaan anaknya. Kalau misalnya anaknya itu dalam kesusahan, maka tidak mengapa bagi dia untuk apa? Untuk membantu sang anak. Ini Abu Bakar mengirimkan seorang pelayan untuk membantu anaknya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Baik, ya. Ini yang menunjukkan bahwa boleh bagi seorang bapak untuk ikut campur dalam urusan keluarga anaknya. Kemudian ada lagi sebuah hadis ya dari Umar radhiyallahu taala anhu, yang beliau menasehati putrinya. Ya. Beliau menasehati putrinya yang sedang bermasalah dengan suaminya. Ini hadisnya siapa ini? Baik, dari hadis Ibnu Abbas. Hadisnya hadis Ibnu Abbas. Akhrajal Bukhari min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, lam azal harisan ala an as'ala Umar bin Khattab anil mar'ataini min azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam allataini qala ta'ala in tatuba ila Allahi faqad laqad saghat qulubukuma. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, ya aku terus-menerus ingin bertanya kepada Umar bin Khattab tentang siapa wanita yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bertobat kepada Allah, apabila kalian berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya kalian telah condong untuk menerima kebaikan, condong untuk menerima kebaikan. Maka kemudian disebutkan oleh Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa yang dimaksud dua wanita tersebut adalah putri beliau. Satunya adalah Aisyah dan yang satunya Hafsah. Nah, kemudian secara ringkas disebutkan bahwa dalam hadis tersebut ya, Umar bin Khattab menegur putrinya ya, menegur putrinya yang telah membuat sulit Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Jadi dalam hadis tersebut ditegur si siapa? Hafsah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan putri dari Umar ya, ditegur, kamu jangan melakukan hal yang demikian kepada suamimu, kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa seorang bapak berhak untuk menegur anaknya, boleh untuk menegur anaknya walaupun anaknya itu sudah dewasa. Baik. Kemudian kata beliau di sini, ya, hendaknya kata beliau, waliyutabe al-ab abna'ahu wa yatafaqqad ahwalahum wa yattabi'a wa yattabi'ahum fi sa'irin nawahi al-akhlaqiyah fa yatatabba ya wa yatatabba'ahum fi sa'irin nawahi al-akhlaqiyah. Demikian juga hendaknya ayah itu mengikuti perkembangan kondisi dan akhlak anak-anaknya. Ya. Jadi dia mengingatkan anak-anaknya ya dengan cara yang baik untuk menjauhi perbuatan fawahish dan kabair, perbuatan keji dan dosa besar, kazina waliwat ya, wa min muqaddimati dzalika ka khalwah bil ajnabiyat ya. Amrod ya, wal murdan atau mirdan, Allah Ta'ala, ya ini anak-anak yang belum punya, belum tumbuh bulu wajahnya, ya. Maka hendaknya, kata beliau di sini, seorang bapak hendaknya menegur anaknya dengan cara yang baik, ya, untuk selalu menjauhi perbuatan keji, perbuatan dosa besar seperti zina, demikian juga homoseksual, termasuk juga hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut, seperti apa, al-liwat, seperti liwat, yakni apa, bukan liwat, khalwat, ya, seperti khalwat, yakni apa, berdua-duaan, ya, berdua-duaan dengan ajnabiyah, dengan wanita yang bukan mahramnya. Demikian juga berdua-duaan dengan anak-anak yang masih belum tumbuh jenggotnya. Wan nadhar ilal aflam al-muthirah wal istima' ilal aghani al-khali'ah. Ya, diperingatkan anak-anaknya untuk tidak menonton film-film yang jorok, film-film porno. Demikian juga mendengarkan lagu-lagu, ya. Ya. Jadi anak-anaknya yang bisa membangkitkan al-kamin wa tahij ala fawahish, yang bisa membangkitkan syahwat, ya, membangkitkan, mendorong untuk melakukan perbuatan keji. Wa yubayyinlahum al-adillah min kitabi wa sunnah ala tahrimi hadza al-af'al. Dan hendaknya dia jelaskan kepada sang anak, ya, tentang dalil-dalil Al-Quran dan sunnah tentang keharaman perbuatan-perbuatan ini. Ya. Hendaknya dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adab yawmal qiyamah wa yakhlut fiha muhana illa man tab ya wa amila amalan salihan." Bacakanlah kepada anak-anak, ya. Ya, tentang orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang tidak menyembah, ya, sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya. Dan dia juga tidak, mereka juga tidak berzina. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan azabnya pada hari kiamat, dan dia pun akan kekal abadi di dalamnya dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman serta beramal saleh. Ya, bacakan kepada anak-anak kita, ya, larangan untuk berbuat zina. Qala wala taqrabu zina, bacakan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, janganlah kalian mendekati zina. Ya, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk. Lalu kisahkan kepada mereka tentang bahaya perbuatan keji, ya, bagaimana azab yang ditimpa oleh kaum Lut, ya. Ini juga kita sampaikan, ya, namanya hubungan antara sesama jenis ini juga perkara yang diharamkan, ya, dalam ajaran agama kita. Sampaikan kepada mereka, ya, kalau kita tidak bisa menyampaikan, kata beliau, kalau kita tidak bisa menyampaikan secara langsung, mungkin berikan kepada mereka buku-buku, berikan kepada mereka kaset-kaset, ya, ya, dafa'a ilaihim al-kutub wasyara'id, ya, rekaman-rekaman ceramah-ceramah allati tubayyin lahum awaqib hadhihi al-qaba'ih, yang menjelaskan kepada mereka apa akibat dari perbuatan jelek ini, ya, sampaikan kepada mereka. Baik. Demikian juga, ya, hendaknya mereka diingatkan dari mencuri, ya, apa akibatnya mencuri dalam syariat, demikian juga apa akibatnya di akhirat nanti. Ya, jelaskan juga kepada mereka, ya, tentang kejujuran, wa aidan yu'allimuhumus sidq, ya, kaifa annahu yahdi ila albir wal bir yahdi ila jannah. Sampaikan kepada anak bahwa kejujuran ini pasti akan memberikan atau membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring seseorang kepada surga. Wa yuhadziruhum minal kadzib, dan ingatkan mereka, peringatkan mereka dari dusta, bahwa dusta ini akan membawa kepada keburukan, dan keburukan ini yahdi ilan nar, akan membawa seseorang kepada neraka. Ya, kemudian juga dia bersemangat, ya, hirsan syadidan, dan dengan semangat yang apa yang demikian kuat untuk memalingkan, ya, menjauhkan anak-anaknya, ya, sarful auladihi an kulli ma yadur, ya, bisihatihim, ya, berusaha untuk menjauhkan anak-anaknya dari perkara-perkara yang merusak, ya, yang membahayakan kesehatan mereka, wa yufsidu ahlakihim, dan juga merusak akhlak mereka, minal mukhaddirat wasyajair, ya, dari berupa apa, narkoba, demikian juga rokok, ya, anak-anak diingatkan untuk tidak merokok, ya, menjauhi narkoba dan seterusnya, ya. Kemudian kata beliau, wasallatu ala ibnik man yuwajjihuhu lahu hadhihi nasahih ghairak, dan kemudian coba arahkan anakmu ini, ya, dengan keberadaan seseorang yang mungkin bisa memberikan nasihat selainmu, yang dia jadikan sumber, ya, misalnya ada ustadz yang bagus, masya Allah, dia bisa menjelaskan dengan gamblang kepada anak-anak kita, maka dekatkan anak-anak kita dengan ustadz-ustadz semacam ini, ya. Maka kalau dia menolak apa yang kita sampaikan, masih ada alternatif orang lain yang menyampaikan kebaikan tersebut kepada anak-anak kita. Baik. Qala at-tahdhiru min al-iftitan bil aulad. Ya. Kemudian berhati-hati, ya, peringatan terhadap fitnah anak. Ya. Jadi anak ini merupakan ujian bagi orang tua. Ya, kita harus sadar betul bahwa anak, ya, bisa membawa orang tuanya, ya, kepada hal-hal yang buruk. Baik. Qala wa dzalika li'anna al-aulad fitnah. Yang demikian itu karena anak itu memang adalah fitnah. Ya. Anak ini adalah fitnah. Adalah ujian. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah mengatakan sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian dan cobaan bagi kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah kalian dari mereka. Namun apabila kalian memaafkan, ya, dan mengampuni mereka, ya, kalian memaafkan, tasfahu wa taghfiru sama, ya. Kalian memaafkan mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kisahnya itu ada seorang sahabat yang terhalang dari hijrah karena mengikuti keinginan anak dan istrinya. Nah, ketika dia melihat, ya, ketika dia melihat para sahabat yang sudah terlebih dahulu hijrah, ternyata ilmunya sudah luar biasa. Maka dia marah kepada anak dan istrinya. Ya, marah kepada anak dan istrinya. Maka kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya, kalau kamu memaafkan keluargamu, maka Allah juga adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Qala al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, harta dan anak-anak ini merupakan perhiasan kehidupan dunia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah dijadikan indah, ya, pada pandangan manusia hubbus syahwat, kecintaan kepada syahwatnya berupa wanita, anak-anak, demikian juga harta yang demikian banyak berupa zahab wal fiddah, berupa emas dan juga perak, wal khailil musawwamah, demikian juga kuda-kuda yang pilihan, wal an'am wal harth, demikian juga hewan-hewan ternak dan tanah pertanian. Dalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang demikian ini merupakan perhiasan kehidupan dunia, ya, mataul, kesenangan dunia, ya, kesenangan dari kehidupan dunia wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, fala syakka ba'da irad hadhihi nusus annal walad fitnah. Ya, maka tidak dilakukan lagi setelah kita sampaikan dalil-dalil ini, ya, menunjukkan, semuanya menunjukkan bahwa anak itu adalah fitnah, cobaan bagi orang tuanya. Qala wal iftitanu bil aulad yahsul min wujuhin minha, kemudian wajah atau dari sisi mana saja anak itu menjadi fitnah, ya, beliau akan paparkan dan insya Allah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Capek juga 1.5 jam. Ya, alhamdulillah banyak faedah yang kita telah bacakan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan Senin, hari Senin, pertemuan terakhir kita, kita akan bahas bentuk-bentuk fitnah yang ada pada anak-anak kita. Baik, cukup ya sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tarik nafas dulu. Baik.